Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqulu hina yansarifu min as-salah ba'da an yusallim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa setiap pagi setelah selesai dari sholat subuh, setelah mengucapkan salam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Doa ini sangat pantas dibaca setiap pagi memang, sebelum segala aktivitas kita lakukan di setiap harinya. Karena doa inilah target seorang muslim setiap harinya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Orang-orang yang ahli manajemen mengatakan sebuah perkara jika tidak menargetkan sebuah target dalam tujuannya, maka perkara tersebut akan berjalan amburadul. Perkara tersebut tidak ada tujuan. Maka sangat pas Rasulullah SAW mengajarkan kita di setiap paginya doa ini, agar hidup kita senantiasa mempunyai target dan tepat sasaran. Targetnya yang sangat-sangat diperlukan seorang hamba tidak lepas dari tiga: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Bahkan kalau dilihat lebih rinci lagi, urutannya pun sangat pas. Karena kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun, baik sebagai kapasitas kita sebagai hamba Allah, menghambakan diri, atau kapasitas juga kita sebagai manusia yang hidup di dunia, yang perlu bekerja, tanpa ilmu bermanfaat. Ilmu pondasi dasar. Dengan ilmu seseorang bisa menghasilkan rezeki yang baik. Dengan ilmu seseorang bisa beramal dengan amal yang diterima. Jadi doanya pas dibaca setiap pagi sebelum beraktivitas, dan urutannya pas sesuai dengan keperluan manusia. Kemudian yang kedua, kenapa dianjurkan kita membaca doa ini? Karena aktivitas kita, baik keagamaan atau keduniawian, sangat membutuhkan pertolongan. Tiga target tadi, apa? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima, tidak akan mudah dicapai kecuali dengan pertolongan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas." Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat untukmu, dan minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Maka bacalah doa ini, senantiasa sangat kita perlukan. Setelah kita selesai dari pembacaan surat tafsir surah Al-Baqarah dan berhenti pada tanggal 24 Muharram 1438, maka setelah hampir 2 bulan, kemudian kita sekarang memulai lagi membaca kitab tafsir ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Hampir 3 bulan. Ya, bukan 2 bulan. Ada yang protes. 3 bulan setiap yang libur aja. 11 Rabiul Tsani 1438 Hijriah, hari Senin, dengan minta tolong kepada Allah kita mulai pembacaan tafsir surat Ali Imran ini. Penulis rahimahullahu taala berkata, tafsir surat Ali Imran. Tafsir surat Ali Imran dalam buku terjemahan kita halaman 491, yang dimaksud dengan Ali Imran, Ali adalah keluarga, keluarga Imran. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga Imran, Imran di sini adalah seorang alim besar atau seorang ahli ibadah. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka di dalam surat Ali Imran ayat 33-37. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Adam dan Nuh dan keluarga Imran dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran sebagai rasul terhadap alam semesta. Dan para ulama mengatakan Imran yang dimaksud adalah walidu Maryam, ayahnya Maryam. Dan bukan Imran yang dimaksud walidu Musa, bukan ayahnya Nabi Musa. Ya, Imran yang dimaksud adalah ayahnya Maryam alaihissalam. Berarti kakeknya siapa? Nabi Isa. Ya, kakeknya Nabi Isa. Bukan berarti Imran yang merupakan bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan para ahli tafsir mengatakan innama bainal imranain alfan alfa wa thamani mi'atin sana. Antara dua Imran ini sekitar 2800 tahun. Antara Imrannya kakeknya Nabi Isa dengan Imrannya ayahnya Nabi Musa, 2800 tahun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam kitab tafsirnya, Al-muradu bi Imrani hadha huwa walidu Maryam binti Imran ummu Isa bin Maryam alaihi wassalam. Yang dimaksud dengan Imran di sini adalah anaknya atau bapaknya Maryam binti Imran. Lihat, Maryam binti Imran. Dan beliau Maryam adalah ibunya Isa alaihi wassalam. Lihat lagi perkataan ulama tafsir yang lain, yaitu Ibnu Asyur di dalam kitab Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir. Ali Imran, siapa mereka? Keluarga Imran, siapa mereka? Kata Ibnu Asyur, fahum Maryam wa Isa, Maryam dan Isa itu keluarganya Imran. Maryam binti Imran ibnu Matan. Maryam binti Imran bin Matan. Berarti buyutnya Nabi Isa namanya Matan. Dan Matan adalah rahibnya Yahudi yang saleh. Imran maksud saya, bukan Matan, bukan, kita enggak membicarakan buyutnya, kita membicarakan siapa? Imran. Imran adalah rahibnya Yahudi yang saleh. Dan asal namanya dengan bahasa Ibraniyah Amram. Dengan bahasa Ibraniyah Amram. Di dalam kitab-kitab Nasrani namanya Yuhakim. Yuhakim. Di dalam kitab-kitab Nasrani namanya Yuhakim. Kemudian beliau mengatakan, walaisal muradu huna Imran walidu Musa wa Harun. Dan bukan yang dimaksud Imran di sini adalah bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Idzil maqsudu huna at-tamhid li dzikri Maryam wa ibniha Isa bidalili qawlihi idz qalat imra'atu Imran. Karena yang dimaksud pada ayat surat Ali Imran dari mulai ayat 33 sampai 37 adalah membicarakan tentang Maryam dan Nabi Isa nantinya. Makanya Allah berfirman di awal ayatnya, idz qalat imra'atu Imran. Ketika istri Imran berkata. Ketika istri Imran berkata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu tentang Ali Imran. Ingat, berarti Ali itu artinya apa? Keluarga. Ali pakai hamzah di atas alif. Bukan pakai ain. Ya. Yang sering menjadi nama itu yang pakai apa? Ain. Ali. Yang sering pakai menjadi nama adalah Ali. Pakai ain, bukan pakai hamzah. Nah, berarti kalau ada seorang bapak menamai anaknya yang baru lahir dengan Ali Imran, cocok enggak? Enggak. Kenapa? Karena Ali di situ adalah keluarganya Imran. Jadi namanya nanti keluarga Imran. Kecuali kalau seandainya kata Ali Imran sudah menjadi istilah. Sudah menjadi istilah. Ya, perhatikan. Tulisannya begini, Ali Imran. Bukan tulisannya Ali Imran. Di sini ada kawan kita namanya Imran lah. Apa Ali Imran kata? Imran aja. Nah. Ini artinya keluarga. Ini artinya si Ali dan si Imran. Nah. Mungkin Ustaz, enggak apa-apa nama anak saya Ali Imran. Yang saya maksud ini, oh, silahkan. Enggak jadi masalah. Tapi pastinya tentunya orang akan menamai Ali Imran dengan yang dimaksud di dalam apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi hati-hati menamai anak seperti tulisan Ibnu Umar. Umar. Ini artinya anak. Ini artinya anak Umar. Seorang bapak menamai anaknya dengan ini. Berarti itu bukan anak bapak. Anaknya Umar. Kecuali sebagaimana yang saya sebutkan. Kalau Ibnu Umar sudah menjadi istilah nama. Ya. Karena dia sahabat Ustaz, terkenal dia dengan ininya. Kita tidak berbicara dengan bahasa Arabnya, tapi dia terkenal dengan ininya. Makanya saya ambil dia sebagai nama. Maka itu sah saja. Cuma nanti kalau di tengah orang Arab akan jadi bingung. Ya. Saya saja Ahmad Zainuddin. Nama bapakmu Zainuddin ya. Karena orang mengenal Ahmad itu nama anak, Zainuddin berarti bin Zainuddin. Makanya kadang-kadang anak dinamai dengan satu nama itu bagus. Ya. Bukan dengan nama yang banyak panjang. Surya, Toto, Negoro, apa gitu. Ya, itu dia. Baik, kita lanjutkan. Wahia Madaniyah. Penulis di sini mengatakan surat ketiga 200 ayat dan Madaniyah. Sering kita sebutkan Madaniyah maksudnya adalah apa? Surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun terkadang bukan di kota Madinah, tetapi kebanyakan memang di kota Madinah. Dan Madaniyah dengan Makkiyah, jenis-jenis hukum-hukum dan isi-isi suratnya beda. Bedanya dari sisi, kalau Makkiyah lebih condong kepada penekanan tauhid, kalau Madaniyah lebih condong kepada syariat, sholat, toharoh, zakat, puasa, banyak itu sering diceritakan, dan syariat-syariat lainnya, fikih. Itu bedanya antara Madaniyah dengan Makkiyah. Kemudian penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya beberapa hari memikirkan bagaimana pembacaan tafsir ini biar lebih bermanfaat dari sebelumnya. Maka saya ada ide untuk membaca tafsir ini biar lebih bermanfaat, yaitu tambahan poin. Biasanya kita baca ayat, kemudian arti. Betul? Ayat, kemudian arti, lalu membaca tafsirannya. Kadang tatkala membaca tafsirannya ada tambah-tambahan dari, saya bawakan dari Imam Ibnu Katsir atau yang semisalnya. Nah, ketika sudah kita baca ayat, artinya, kemudian tafsirnya dari buku ini, dari tafsir As-Sa'di, maka saya ingin mengambil poin yang keempat, yaitu setiap, kan kalau Anda lihat, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di senantiasa mengumpulkan beberapa ayat lalu menafsirinya, betul? Tidak per ayat. Nah, setiap dari kumpulan ini, seperti sekarang ini, beliau menafsirkan dari ayat 1 sampai ayat 6. Nah, setiap kumpulan ayat yang beliau tafsirkan, kita ambil poin-poin tafsirnya, sehingga lebih mempunyai catatan. Bisa dimaklumi? Ya, jadi misalkan nanti yang berkaitan dengan alif lam mim, apa yang dimaksud alif lam mim? Apa maknanya? Apakah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama? Jadi ada poin-poin tambahannya. Poin keempat adalah setiap kumpulan ayat yang beliau tafsirkan, setelah kita membacanya, kita akan mengambil faedah-faedah dari ayat-ayat tersebut. Begitu tambahannya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat. Baik, kita baca sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Rabb, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah memperkasa lagi mempunyai pembalasan siksa. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dari rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penulis rahimahullahu taala mengatakan alif lam mim minal hurufil lati la yu'lamu ma'naha illallah. Alif lam mim adalah di antara huruf-huruf yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Kita akan berhenti pada poin ini. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan beberapa hal dalam perkara ini. Di dalam Al-Quran, catat ya, terdapat 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada yang dimulai dengan satu huruf. Sad, Qaf, Nun. Berarti itu tiga surat. Tiga surat dimulai dengan satu huruf. Dari 29 surat. 29 surat dimulai dengan huruf-huruf terputus-putus. Yang dimulai dengan satu surat, dengan satu huruf ada tiga surat. Sad, Qaf, Nun. Nun surat apa? Al-Qalam. Ada 12 surat yang dimulai dengan dua huruf. Ada 12 surat yang dimulai dengan dua huruf. Surat Ghafir, surat Fussilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jathiyah, surat Al-Ahqaf, surat Taha, surat An-Naml, dan surat Yasin. Ghafir, Fussilat, Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Taha, An-Naml, Yasin. Ada beberapa surat sisanya yang dimulai dengan tiga huruf. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Yunus, Ibrahim, Al-Hijr, Asy-Syu'ara, Al-Qasas. Saya ulangi, ada berarti tiga surat dengan satu huruf, tiga. Kemudian 12 surat dengan dua huruf. Tambah tiga berarti berapa? 15. Sisanya berarti berapa? 14. 14 dengan tiga huruf. Apa itu yang tiga huruf? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Yunus, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, Asy-Syu'ara, Al-Qasas. Ada dua surat yang dimulai dengan empat huruf. Empat huruf. Al-A'raf, Ar-Ra'd. Al-A'raf, Ar-Ra'd. Ada yang dimulai dengan 5 huruf. Seperti surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad. Itu hurufnya nyambung. Ada yang 5 huruf tapi hurufnya pisah. Hamim, ain, sin, qaf. Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Ini pengetahuan. Ada yang 1 huruf, 3 surat. Ada yang 2 huruf, 12 surat. Ada yang 3 huruf. Berarti berapa? 14 surat. Ada yang 4 huruf, 2 surat. Ada yang 5 huruf, 2 surat. Berarti 10 yang tadi. Yang 3 itu 10. 12. Ya, betul. Baik, kita lanjutkan. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari huruf-huruf terputus ini. Pendapat yang pertama, bahwa itu adalah sirrullahi fil Qur'an wa hiya minal mutasyabih. Rahasia Allah di dalam Al-Qur'an dan dia termasuk ayat yang mutasyabih, yang sulit dipahami. Ayat yang mutasyabih, yang sulit dipahami. Yang hanya Allah yang mengetahuinya, dan kita tidak boleh berbicara di dalam maknanya. Tapi kita mengimani, kita membaca, kita mengimani itu firman Allah. Maksudnya ini, biarkan ilmunya sama saja. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat pertama. Dan yang paling poin penting dalam pendapat ini, dia adalah mutasyabih. Dia adalah ayat-ayat yang berupa samar-samar. Hanya Allah yang mengetahuinya. Jangan terlalu banyak mengutak-ngutik. Karena rahasianya yang mengetahuinya hanya Allah. Mereka pakai dalil yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamah hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Ayat yang disebutkan dalam surah Al-Imran. Dialah Allah yang menurunkan atasmu Al-Kitab. Dari Al-Kitab tersebut terdapat ayat-ayat yang tegas. Dia adalah sumber dari Al-Qur'an dan yang lainnya mutasyabihat. Ayat-ayat yang samar-samar. Aisyah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a minhu fa ulaika samallahu fahdharuhum." Kalau ada manusia-manusia yang terlalu masuk ke dalam hal-hal yang mutasyabih, maka itulah yang dinamai oleh Allah. Maka jauhilah mereka. Itulah yang dinamai oleh Allah, maka jauhilah mereka. Ayat ini dalam surah Al-Imran. Dan ayat ini disebutkan setelah ayat yang ketiga. Wallazi anzala 'alaikal kitab alif lam mim dzalik alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab bil haq. Ayat yang keempat, afwan. Ya. Berarti ayat ini berkaitan dengan pembicaraan huruf-huruf yang terputus-putus. Ini dalil mereka. Jadi mereka mengatakan, biarkan. Itu adalah pengetahuannya pergi kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Tidak ada yang mengetahui penafsirannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Mereka mengatakan harus membicarakan ayat tersebut dan mencari-cari faedah dari makna ayat tersebut untuk keimanan kita. Mencari-cari faedah dari makna huruf-huruf tersebut untuk keimanan kita. Jadi berbeda jauh antara timur dan barat pendapatnya ini. Yang pertama, duda diamkan aja, Allah yang lebih mengetahui. Yang kedua, enggak, bicarakan. Cari maknanya, cari tafsirannya. Nah, untuk pendapat kedua ini, karena disuruh mencari tafsirannya, berbeda-beda pendapatnya. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Huruf-huruf yang terputus-putus adalah annal hurufal muqatta'ata fil Qur'an hiyasmullahil a'zam illa an innana la na'rifu ta'lifahu minha. Bahwa huruf-huruf terputus-putus dalam Al-Qur'an itu adalah nama Allah yang agung, yang sudah kita pelajari dalam kitab fikuh doa dan azkar. Ismullahil a'zam. Kita ini orang ajam, Pak, saya berpesan. Kita ini orang ajam, tapi ada istilah-istilah dalam ayat Al-Quran, dalam hadis, dalam pembicaraan para ulama yang harus kita hafal. Seperti ismullahil a'zam, yang artinya nama Allah yang paling agung. Harus dihafal, Arabnya itu dihafal gitu. Ismullahil a'zam. Kata Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus adalah ismullahil a'zam, nama Allah yang agung. Kecuali kita tidak mengetahui bagaimana nama tersebut atau apa maknanya nama tersebut. Seperti kalau kita singkatan misalkan ya, bubur kacang hijau disingkat burjo. Singkatan benar enggak itu? Burkajau singkatannya. Ya, singkatannya burkajau itu yang benar. Ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini singkatan. Nah, sama maksud mereka seperti itu. Alif lam mim, mungkin ada singkatan alif apa, lam apa, mim apa. Itu maksudnya. Jadi mereka mengatakan bahwa huruf muqattah ismullahil a'zam. Huruf-huruf yang terputus-putus itu adalah nama Allah yang agung. Cuma kita enggak tahu sambungan-sambungannya apa. Sempurna dari singkatan itu apa? Alif menunjukkan apa? Lam menunjukkan apa? Kita enggak tahu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua disebutkan oleh Imam Asyuti, dan ini pendapat kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Annaha hurufun muqatta'ah kullu harfin minha ma'khudun min ismin min asma'illahi ta'ala. Ini hampir sama, cuma ada penafsiran, benar-benar penafsirannya Imam Asyuti. Ya, beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan huruf-huruf terputus-terputus tersebut setiap hurufnya diambil dari nama-nama Allah. Seperti kata Imam As-Suyuti, alif lam mim, maknaha alif. Ya, alif lam mim maknanya ana Allah a'lam. Alif lam mim ana Allah a'lam. Harus kita tulis. Lihat, alif, lam, mim. Maknanya, alifnya, ana. Lamnya, Allah. Mimnya, a'lam. Saya, aku, Allah yang paling mengetahui. Wah, Ustaz, masa gitu? Yang ketahui ini yang disebutkan oleh para ulama. Imam As-Suyuti, alif, lam, mim. Alifnya kembali kepada ana. Lam kembali kepada Allah. Mim kembali kepada a'lam. Kemudian alif lam mim sad, ana Allah afsal. Ana Allah afsal. Apa tadi? Alif Lam Mim. Surat apa itu Alif Lam Mim Sad? Ana Allah afsal. Artinya aku Allah yang paling berhak menghukumi. Yang paling berhak menghukumi. Afsal. Lagi, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Ana Allah Ara. Aku Allah yang paling melihat. Lihat lagi. Alif Lam Mim Sad. Ini makna yang lain. Alif dari kata Allah, Mim dari kata Ar-Rahman, Sad dari kata As-Samad. Kayaknya terlalu berlebihan lah. Diambil-ambil hurufnya. Ya namanya juga sebagaimana pendapat yang kedua, bahwasanya harus kita cari maknanya, pendapat kedua dari para ulama. Bahkan ini disebutkan jam'un kabir. Mayoritas para ulama berpendapat mencari maknanya. Pasti ada maknanya. Dan mereka berpendapat seperti ini ada dasarnya, Pak. Maksudnya apa? Bahwa Allah tidak mungkin berfirman dengan firman yang tidak ada manfaatnya. Mustahil. Bahkan sifat kalam bagi Allah itu sifat yang agung. Ya, kalau ada orang bemamai, itu kan sifat kekurangan. Kalau ada orang yang berbicara tanpa ada makna, itu kan sifat kekurangan. Dan Allah mustahil mempunyai sifat kekurangan. Maka pendapatnya wajih. Artinya pendapat kedua ini kita harus cari sebabnya. Maknanya, artinya. Karena tidak mungkin Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Qaf dari kata-kata qadir, yaitu Allah Maha Kuasa. Nun dari kata-kata nur atau nasir. Nur artinya apa? Cahaya. Nasir pemberi pertolongan. Nun, dia orang kalau baca nun maka dia ingat, oh maksudnya adalah cahaya, nur dalam bahasa Arab. Dan nasir pemberi pertolongan dalam bahasa Arab. Ini pendapat kedua. Jadi benar-benar ditafsirkan satu-satu hurufnya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, tadi malam kan kita kajian di UNLAM. Sekarang namanya bukan UNLAM. Namanya apa? ULM. Apa bedanya UNLAM, ULM? Nah, cuma jadi huruf-huruf besar. Universitas Lambung Mangkurat. Ya. Apalagi? MIS. Masjid Imam Syafi'i. Nah itu seperti itu contohnya. Ya, mis, ya, remis, remaja masjid Imam Syafi'i, ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, DS, dakwah sunnah, ya, ini nanti namanya apa nih, PAUD kita ini, ICI, Islamic Center Imam Syafi'i, ya. Dan seterusnya. Seperti itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga sekarang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan annaha qasamun aqsamallahu ta'ala biha li syarafiha wa fadliha wa hiya min asma'i. Bahwa itu adalah sumpah. Nah. Kan disuruh nyari hikmahnya, nyari maknanya. Nah, makna yang ketiga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah sumpah. Allah bersumpah dengannya. Karena saking mulianya dan saking utamanya. Dan dia termasuk dari nama Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan. Yang salawatan ada yasinnya itu. Ala yasin habibillah. Ini ya. Gimana? Lawas sudah kan bersalawat. Ala yasin habibillah. Dan bersalawatlah terhadap yasin. Apa? Kekasih Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Taha kalau kita pakai tafsiran Abdullah bin Abbas berarti Taha itu sebenarnya bukan nama Rasulullah, tetapi nama siapa? Allah. Menurut tafsir Abdullah bin Abbas ini. Yang ketiga, bahwa Allah bersumpah dengan nama-namanya karena saking mulianya. Ini kan pendapat ketiga. Makanya pendapat yang lebih kuat, mohon maaf yang sering membaca salawat ini, Taha bukan nama Rasulullah. Yasin bukan nama Rasulullah. Ya, pendapat yang lebih kuat. Kami tidak menyesatkan, tetapi mengatakan pendapat yang lebih kuat. Jadi jawablah dengan ilmiah gitu loh. Bukan berarti sesat itu. Tetapi ini khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diakui oleh para ulama, maka jawablah dengan ilmiah. Pendapat Abdullah bin Abbas begitu, bahwa huruf-huruf terputus-putus ini adalah apa? Sumpah. Yang Allah bersumpah dengannya karena saking mulianya, saking utamanya. Dan dia termasuk dari nama-nama Allah. Jangan lupa itu. Baik, pendapat yang keempat, bahwa dia adalah nama dari nama-nama Al-Quran. Al-Quran kan punya banyak nama. Salah satu nama-namanya adalah huruf-huruf yang terputus-putus ini. Pendapat yang kelima adalah dia dari nama-nama surat Al-Quran. Kalau tadi nama Al-Quran, yang kelima dia dari nama-nama surat Al-Quran. Baik. Wallahu a'lam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, alif lam mim adalah di antara huruf-huruf yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Penulis mengambil pendapat yang mana kalau begitu? Pertama, dan kita lebih condong kepada itu. Ya, daripada kita berbicara nantinya tidak ada pengetahuan, maka lebih baik kita mengatakan Allahu a'lam bimuradih. Allah lebih mengetahui tentang maknanya. Wallahu a'lam. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada ayat ini. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.